Bolehkah kita berdebat dengan ahlul hawa karena kebodohannya? Ya kalau dia bodoh untuk apa didebat? Nah, kebodohannya tersebut tidak memberi manfaat kepadanya ketika diajarin dan seterusnya. Karena itu perintah dalam Al-Quran, khudil urf, khudil afwa wa'mur bil urf wa'aritan il jahilin. Ya. Ambillah rasa maaf, perintahlah yang baik, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Orang yang jahil seperti itu tidak diperintah berpaling. Berpaling darinya, ya, tidak menanggapinya. Nah, dan tidak pantas seorang membuang waktunya dalam hal yang seperti itu. Dan keselamatan hati, enaknya hati, itu suatu anugerah yang tidak bisa disaingi dengan apapun. Nah,